Hai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi dan wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tasian al-munada. Yang ke-9 dari ya. Babul mansubat minal asma'. Isim-isim yang mansub adalah munada. Faqala al-musannif, berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, babul munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Al-mufradul alam, mufrad alam. Wan-nakiratul maqsudah, nakira maqsudah. Ini sudah waktu itu di pelajaran matan ala jurmiyah. Dipret, ini aja dimatiin dulu, yang ini aja. Nyalain itu enggak, rice cooker. Dah. Alhamdulillah internetnya enggak mati. Jadi Mas Manto tetap kesorot. Antum gak usah senyum-senyum sok manis gitu loh. Biasa aja. Mas gimana kayak gini? Biasa aja. Ya. Wanakiro al-maqsudah. Wanakiro goiru al-maqsudah. Wal-mudaf. Yang terakhir wal musabbah bil mudhaf. Nah, beliau menjelaskan di sini. Fa ammal mufradul alam wan naqiratul maqsudah fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwin. Adapun mufrad alam dan naqirah maqsudah, maka dia dimabnikan dengan dhammah tanpa tanwin. Nahu ya Zaidu, ini mufrad alam. Ya rajulu, nakiroh maksudah, nanti akan dijelaskan apa maksud dari nakiroh maksudah, ya. Taib, dan perbedaannya dengan nakiroh ghairu maksudah. Ya rajulu, wasalah satu al-baqiyatu mansubatun la ghairu. Nah, sedangkan yang lain nakiroh ghairu maksudah, mudaf dan musyabbah bil mudaf, dia i'rabnya mansub la ghair, tidak ada yang lain. Nah, kalau yang nakirah alam, apa yang mufrad alam dan nakirah maksudah, itu di i'rabnya mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Beda i'rab mansub dengan fi mahalli nasbin, ya. Nah, kalau mansub berarti diberikan tanda nasabnya. Ya, diberikan tanda nasabnya. Namun kalau fi mahalli nasbin berarti dia mabni. Ya, mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. La ghairu, enggak ada pilihan lain. Nah, ghairu itu la ghair berarti ya dhammah di ghair itu sebagai pengganti dari mudhofun ilaih ghair. Ya, mustasnanya. Asyarhu, syarah di sini. Uslubun nida minal asalibi almustakhdamati fi kalamina al-yaumi li'annana katsiran ma nuridu istida'a syakhsin li'amrin minal umuri fa nunadihi bismihi fa naqulu masalan ya zaidu aw nunadihi bisifatin min sifati fa naqulu ya rajulu. Ya, kata beliau, uslub jamaknya asalib, ya. Uslub itu apa ya, gaya bahasa, ya. Oh, bukan pengungkapan, gaya bahasa. Ya, uslub gaya bahasa nida seruan minal asalib al mustakhdamati, dari berbagai gaya bahasa yang digunakan fi kalamina dalam ucapan kita al yaumi sehari-hari. Li'annana katsiran manuridu istida'a syakhsin li amrin minal umur. Ya, li'annana katsiran karena kita sering, ya, menginginkan manuridu istida'a syakhsin, ingin memanggil seseorang Li amrin, untuk suatu perkara, minal umur, dari berbagai perkara. Fanunadihi bismih, maka kita menyeru orang tersebut dengan nama dia. Ya. Panakulu masalan ya Zaidu, kita katakan, atau nunadihi bisifatin min sifatih. Kita menyerunya dengan sebuah sifat dari yang ada pada sifat-sifatnya. Si Zaid, misalkan dia pria, ya berarti dia memiliki sifat rojulah, kepriaan. Kita panggil ya rojulu. Nah, taib, kalau ya Zaidu, mufrad alam, ya rojulu, nakirah, maksudah. Wa yatakawanu uslubun nida'i min syai'aini. Nah, yatakawan. Ya, maka uslub nida, ya, berbagai bentuk gaya bahasa seruan itu terdiri dari syai'ain, dari dua hal. Ya. Ahaduhuma, yang pertama harfun nida, wa min ahrufin nida, ahruf jamak dari harf. Di antara huruf-huruf nida alhamzatu wa ai wa ya, ya, wa ayah. Ya. Contoh, lihat di footnote nahu. Az-Zaidu aqbil. Ya. Ay Rabbi, ya Allah, ayah ghafilan tanabbah. Az-Zaidu, hamzahnya harfu nida. Zaidu munada, ya. Maksudah, alam, ya, mufrad alam. Aqbil fil amarnya. Ay Rabb, ya. Ay harfu nida. Rabbi munada. Ya Allah, ya harfun nida. Ya. Kemudian ayah ghafilan. Ayah berarti dia harfun nida. Ghafilan munada. Ya. Munada, dia munada yang dia nakirah ghairu maqsudah. Tanabbah. Ya. Taib. Perhatikanlah. Asani al-munada wa huwa al-ismu. Jadi enggak lepas dari dua hal, ya. Ada harfun nida, yang kedua ada yang munada, yang diseru. Wa huwa al-ismu al-matlubu iqbaluhu bi ahadi ahrufin nida'i. Yang kedua adanya munada, yang diseru. Dia adalah isim. Ya, dia adalah isim yang matlub, yang iqbaluhu, yang dia dituntut, diminta untuk iqbal. Ya, untuk menerima, ya, menghadap, gitu kan? Karena diseru bi ahadi ahrufin nida, dengan salah satu dari berbagai huruf nida. Ya, taib. Wal munada min haitsu i'rabuhu, munada dari aspek i'rabnya wa bina'uhu, i'rab maupun bina'nya nau'an. Ada mabni, ada mu'rab. Awalan al mabni wa huwa nau'an, mufrad al alam, al mufrad alam. Ya, ini yang dia apa namanya? Mabni. Nanti dia mabni ala dom. Ta'rifuhu, definisinya wa huwa ma laisa mudafan wala syabihan bil mudaf. Yang disebut mufrad, dia bukan mudaf, bukan pula yang serupa dengan mudaf. Ya, nanti yang serupa dengan mudaf nanti di bahasan munada, ya, syabih bil mudaf. Ya, ada yang munada al musyabbah bil mudaf, yang diserupakan dengan mudaf. Namun dia bukan mudaf. Nanti dia punya ma'mul. Ma'mulnya maf'ulun bihnya misalkan. Misaluhu mufrad alam. Kalau alam ya berarti dia alam, ya, nama orang. Ya, ya adamu. Ya harfun nida'in, adamu munada mabni ala dam. Nanti baru kita katakan fi mahalli nasbin. Ya. Diannahu mufradun alam. Tapi tolong dibuka. Nah. Nah, biar mantau enggak gerah. Dulu waktu saya di Muzani gantian, saya dulu sorot sama dia, sekarang gantian. Saya yang sorot dia di mukanya, ya, ngirnya tuh. Hah? Belasendam? Oh enggak, bukan intikom lah. sentil dari sini tuh. Mana lagi tadi? Hah? Tuh kan gara-gara Mas Manto. Hah? Oh iya. Taibi Rabu. Al-Munada Al-Nakira Al-Nakira Maksudah. Ini masih yang Mabni ya. Dia nanti Mabni Al-Dham. Fima Alinasbin. Beda dengan yang Munada yang Nakira Gairu Maksudah Mudob Musyababil Mudob. Nanti ini Rabnya Mansub. Berarti diberikan tanda nasobnya. Paham gak sini? Diberikan tanda nasobnya. Ya. Udah pernah kan di Matan Al-Jurumiyah kan? Di pelajaran Matan. Baik. Nah yang kedua, yang masih Mabni Al-Dham. Al-Munada An-Nakiratu. Ya. Ini dia Mabni ya. Saya enggak katakan Mabni Al-Dham. Nanti tergantung dia. Ya. Al-Munada An-Nakiratu Al-Maksudatu. Munada Nakirah Maksudah. Ta'arifuhu wahiyalati yuqsadu nida'uha mu'ayyanun. Nah, definisinya dialah yang yuqsadu binida'iha mu'ayyanun. Ya. Yang ditentukan dialah yang ditujukan dengan nidanya mu'ayyanun, person tertentu. Person tertentu. Misaluha qaulun nabi, misalkan sabda nabi, ya gulamu wahai ananda, sammillah, sebutlah nama Allah ketika makan. Ya gulamu ini nabi sudah tujukan kepada satu orang. Ya. Kepada satu orang, yaitu anak tiri beliau, anak dari Ummu Salamah. Ya. Taib. Jadi nakirah maksudah, dia sudah ditentukan. Ta'in. Misalkan saya katakan di sini, ini kan antum semua talib. Ya, saya katakan ya talibu. Ya. Uktub. Uktub wajibataka ala sabura. Wahai talib, berarti yang saya tentukan talib satu orang. Paham enggak sini? Tulis PR-mu di papan tulis. Berarti yang sudah ditentukan. Paham enggak? Tayin. Naam. I'rabuha ya gulamu ya harfu nida'in, gulamu munada mabniun ala dam, li'annahu nakiratun maqsudatun. Paham ya nakirah maqsudah, hiyalati yuqsadu binida'iha muayyanun, yang ditujukan dengan nidanya person tertentu. Nah, salisan, tsanian. Ini munada al-mu'rab. Wa huwa salah satu anwa. Ada tiga macam. Al-awwal yang pertama nakirah ghairu maqsudah. Ya, nakirah ghairu maqsudah berarti ta'rifuha hiyallati la yuqsadu binida'iha muayyanun, kebalikan dari nakirah maqsudah, dialah yang ditujukan dengan nidanya, tidak ditujukan dengan nidanya person tertentu. Bal tashmalu kulla fardin tadulu alaih, bahkan dia mencakup, ya, dia mencakup semua individu yang menunjukkan kepadanya, yang mengarah kepadanya. Ya. Misaluha, contohnya qaulul wa'idhi, ucapan seorang yang memberikan wejangan, ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai, perhatikanlah. Nah. Jadi kalau tadi saya katakan di sini, ya taliban, uktub wajibataka ala saburah. Berarti ya, saya tujukan kepada semua yang tanpa tertentu. Ya. Paham ke sini? Uktub wajibataka ala saburah. Ya, ala kitabika. Baik. Ala dafatir. Nah, ini berarti semuanya. Antum tenggelam. Antum tenggelam enggak bisa renang. Banyak orang. Sekarang antum mau manggil siapa? Pakai nakir, pakai alam mufrad alam, antum enggak ada yang kenal namanya. Udah. Sekarang pakai nakirah maksudah atau ghairu maksudah nakirahnya? Ghairu maksudah. Jadi antum katakan ya rajulan unsurni. Ya rajulan unsurni, wahai pria, mana aja tolong aku. Tapi kalau antum katakan ya rajulu unsurni, yang lain merasa bukan aneh yang dipanggil. Biarin aja lah kelep. Modar-modar dah gitu. Nah, yang kelep bukan aneh yang dipanggil, entar aneh ini kesalahan lagi katanya. Entar aneh tolongin kesalahan lagi orang, bukan aneh yang diminta. Nah, ini. Misalkan begitu ya. Penggambarannya, paham nggak di sini? Ngerti? Jadi yang kita gunakan ya rajulan unsur nih. Paham sini? Nah, inilah yang dimaksud dengan hiyallati la yuqsadu binida'iha muayyanun. Yang tidak ditujukan dengan nidanya person tertentu. Bal tashmalu kulla fardin tadullu alaih, mencakup semua individu yang di situ mengarah kepadanya. Ya. I'rabuha ya ghafilan ya harfu nida'in ghafilan. Ghafil tanab, itu artinya orang yang lalai. Ya. Ghafilan munada mansubun li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin. Nakira ghairu maqsuda. Baik, sekarang berikutnya yang ketiga, yang keempat. Ya, kalau yang dari kelompok munada mu'rab yang kedua. Al-munada al-mudhaf. Ta'rifuhu huwa alladhi yatakawanu min asmaini. Sanihima majrurun daiman. Dialah yang tersusun, munada yang tersusun ya, dari dua isim. Nah, isim yang kedua pasti majrur. Majrur je namanya mudhaf ya, berarti isim yang kedua mudhafun ilaih daiman selalu. Misaluha qawluhu ta'ala ya ahlal kitabi, maka ahla ya dia munada. Taib kitabi mudhafun ilaih, wa qawluhu ya qaumana. I'rabuha ya ahlal kitabi ya harfu nida'in ahla munada mansubun li'annahu mudhaf. Maka ya kalau dia mufrad berarti diberikan tanda nasabnya al-fathah. Ahlun karena dia mufrad. Ya, wa huwa mudhaf, al-kitab mudhafun ilaih. Berarti ya qaumana sama begitu juga. Ya harfu nida'in qauma munada mansub wala matun nasbihi al-fathah. Ya, wa huwa mudhaf na mudhafun ilaih. Baik. Ya, ya talibal ilmi begitu. Ya talibal ilmi. Ya. Ya ahlal islami. Ya ahlas sunnati. Nah, yang terakhir al-munada al-musyabbahu bil mudhaf. Munada yang diserupakan dengan mudhaf. Dia bukan mudhaf namun serupa dengan mudhaf. Kenapa bedanya dengan mudhaf? Bedanya apa? Kalau mudhaf punya mudhafun ilaih. Kalau dia enggak ada mudhafun ilaih, justru yang ada ma'mulnya, misal maf'ul bihnya. Ta'rifuhu wa huwa ma tasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Definisinya munada yang ya musyabbah yang diserupakan dengan mudhaf ialah huwa ma tasala bihi syai'un. Ya, yang dia bersambung dengan sesuatu yang hal yang lain. Yang sesuatu hal yang lain ini min tamami ma'nahu. Ya, yang merupakan penyempurna dari maknanya. Ya, penyempurna dari maknanya. Misaluha, misaluhu ya tali'an al-jabala. Tali' itu kan wahai orang yang mendaki al-jabala. Al-jabala berarti i'rab sebagai apa? Nah, maf'ulun bi. Ya harfu nida'in tali'an munada mansubun. Dia nausyabihun bil mudhaf karena dia serupa dengan mudhaf. Ya, berarti dia bukan mudhaf. Kalau mudhaf ya tali'ah gitu ya. Ya tali'al jabali. Nah, dia ya tali'an. Wa huwa wasfun. Dia sifat karena dia sifat karena di isim fa'il. Kalau isim fa'il berarti ya malu amala fi'lihi. Dia beramal amal fi'il. Ya, faka'annaka qulta seakan-akan Anda mengatakan ya, yatlu'u al-jabala, orang yang sedang mendaki gunung. Nah, al-jabala maf'ulun bih mansubun. Berarti sama. Kalau munada mudhaf ya talibal ilmi. Nah, kalau musyabbah bil mudhaf ya taliban al-ilma. Paham enggak sini? Ya taliban al-ilma, wahai orang yang mencari ilmu, penuntut ilmu. Nah, paham sini? Ya dariba Zaidin, wahai orang si pemukul Zaid. Ah, sekarang yang musyabbah bil mudhaf berarti ya dariban Zaidan. Nah, lihat itu di footnote fawaidu wa tanbihatun, beberapa faedah dan catatan penting. Ya, lam yaqa an-nida'u fil Qur'an bi ghairi ya minal adawati. Ini keterangan dari Mughni Labib, karangan Ibnu Hisham ya, kata pensyarah, lam yaqa an-nida'u, lam yaqa in-nida'u, tidak terdapat nida di Quran selain ya. Ya, di Al-Quran enggak ada munada ya dengan selain huruf ya. Semuanya ya ahlal kitab, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal kafirun, semuanya pakai huruf ya. Minal adawat, dari perangkat-perangkat harfu nida yang lain enggak ada. Asani yang kedua, hazfu harfin nida'i katsirun wa sa'igun fi lughatil arabi. Ya, hazfu harfin nida'i itu dihadafnya, dihapusnya huruf nida itu banyak ya, dan sa'id memang boleh disetujui, disepakati fi lughatil arab, dalam bahasa Arab. Wa min dzalika, diantaranya qauluhu ta'ala yusufu arid an hada, Yusuf berpalinglah engkau dari ini, kata Al-Aziz. Tak ya, wa qauluhu rabbi gfirli, rabbi zidni ilma, takdirnya ay ya yusufu. Nah, maka irab dari yusufu arid an hada, Yusuf munada, mana harfu nidanya? Mahdhub. Rabbi zidni ilma, Rabbi gfirli, mana takdirnya apa? Ya Rabbi. Fahuwa munada mudafun ilaya ilmutakallim. Bahkan yang mutakallimnya itu dihadaf. Tahu dari mana ada yang mutakallim? Adanya kasroh di Rabbi. Paham enggak? Rabbi gfirli wali walidayya. Berarti irobnya apa? Rabbi munada. Mana harfu nidanya? Mahdu. Ya. Taib. Munada apa? Munada mudof. Loh kok mudof? Iya, karena diidofakan pada ya mutakalim. Kalau diidofakan pada ya mutakalim, ya harokatnya mesti kasroh. Terus mana ya mutakalimnya? Kok enggak ada? Dihadaf juga. Rabbi zidni ilma. Takdirnya apa? Kul Rabbi zidni ilma. Kul ya Rabbi zidni ilma. Nah, paham sini? Ngerti dia? Belum? Insyaallah. Chandra, ngerti enggak? Belum, yang mana yang belum? Yang Robi tadi, Seth. Hmm? Robi, lihat papan tulis. Ya, munada mudof. Jadi kan tadi katanya apa? Hazfu harfin nida. Itu ya. Tadi apa katanya? Itu katsirun, sa'igun. Ah, fi lughatil arab. Rabbi. Ya. Zidni ilma. Ini bacanya apa? Ya, ini yang dihadap, mahdhub. Rabbi, ini apa irabnya? Munada. Munada apa? Mudhof. Mudhof kemana? Yang dihadapkan. Tadi mana? Ada kasroh. Baik, sekarang saya bilang lagi. Misalkan antum berkata kepada bapak antum, Abi. Ya, antum misalnya mau minta apa? Minta duit. Abi, wahai Abi. Ya, zidni umman. Hah? Lo kok ketawa? Abi zidni umman. Takdirnya apa? Ya Abi. Bahkan nih kita bisa bilang gini. Abi. Nah. Abi zidni ilman. Zidni umman. Umman, zidni umman. Dia lagi motivasi bapaknya. Gitu. ya. Mungkin nanti anaknya Manto kan. Yang paling gede siapa nama anak antum? Ukas ya. Pas saya bilang, Abi, Zidni, Umman. Ya, ya kan? Manto gak perlu nanya, irobnya apa? Arif. Kata anaknya, Latas'al, ane rabbiha. Lakin if'al, makultu. Makultu laka. Nah. Ya. Hah? Iya, Abi Zidni Umman. Takdirnya apa? Ya Abi. Dia ngerti Chandra. Antum kalau dikasih contoh kayak gini aja ngerti. Giliran contoh di kitab kagak ngerti. Muskilah ini. Hah? Begini aja contohnya. Tambeng banget ya. La ilaha illallah. Hai. Sudah ya. Lihat itu di halaman berikutnya. Mukhattatun yuwaddihu anwa'al munada wa hukma kulli naw'in. Lihat mukhattat bagan yang semak yang menjelaskan jenis-jenis munada dan hukum setiap jenisnya. Ya. Mabni fi mahalli nasbin al-mufrad alam. Contohnya ya adamu, an-nakirah al-maqsudah. Ya, ya gulamu. An-nakirah ghairu maqsudah. Ya gofilan tanabdah. Ya. Nah yang mu'rab al-mudab ya ahlul kitab. Syabih bil mudab ya talian al-jabala. Tanbihi masih ada ya? 3, 4. Nah. Ya besok deh ya. Insyaallah ya, Ustaz Yusuf sudah hadir. Nah. Bagi antum yang mau ikut Qaidul Musra Ustaz Yusuf, coba tanya Ustaz Yusuf, boleh Kak? Hah? Baru ya? Beberapa pertemuan? Coba tanya Ustaz Yusuf, santri baru boleh ikut gak? Qaidul Musra itu mantap tuh, semua sifat. Ya. Biar gak puyeng di wasitiyah. Kadang-kadang ada yang bikin puyeng juga sih itu. Nah. Coba tanya Ustaz Yusuf, boleh gak santri baru ikut Qaidul Musra-nya? Ya. Coba tanya Soi. Jadi kalau ini beli besok, antri. Mau gak? Laper ya? Ah, cemen pahanya. Ah. Yang dari Kamis ke Jumat. Apa? Yang dari Kamis biar anak ikut. Dia, kok antum yang ngatur? Oh, masih tidur. Antum yang ngatur. Karena Ustaz Yusuf masih istirahat, kita lanjut. Lanjut. Tadi masih halaman berapa tadi? Baik. Jadi ya tadi ya, hadapnya harfu nida kasirun dan saigun. Itu banyak dan disepakati, disetujui, dibolehkan. Ya, di Al-Qur'an banyak itu. Yusufu arid an hadza. Ya Yusufu. Nah. Baik. Mana lagi berikutnya? Rukm salis. Iya, ketiga ya. Baik. Al-munada la yakunu illa isman. Munada tidaklah dia datang kecuali dalam bentuk isim. Ya. Fa idza waliya harfan nida'i harfun, apabila yang ya waliya yali itu mengikuti harfan nida. Apabila yang mengikuti huruf nida ternyata huruf harfun, huruf lagi berupa huruf juga. Nahu qawlihi ta'ala ya laitani. Ya, kan lihat ya harfu nida. Laita harfu juga harfu nasbin wa tamannin, kan begitu? Harfu nasbin wa tamannin, huruf juga. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya. Duhai alangkah baiknya sekiranya kaumku ya ya'lamun, mereka mengetahui. Nih, atau au fi'lun atau fi'il nahu qaulika. Ya. Misalkan ucapan Anda ya ra'akallahu. Wahai orang yang ra'akallahu, semoga Allah ra'ah melindungimu. Fa ya fiha litanbih. Maka ya di situ di ya laita ya dan ya ra'akallahu itu bukan linida tapi litanbihi. ya, untuk memberikan tanbih, memberikan peringatan, memberikan warning, bukan untuk menyeru. Wahuwa mazhabul jumhuri, ini juga mazhab jumhur. Ya, keterangan ini juga bisa antum dapatkan di catatan kaki, ya, Emil Ya'qub, Profesor Emil Ya'qub, ya, di Syarah Alfiyah Ibnu Aqil bagi teman-teman yang lama, santri yang senior. Taib, warajjahahu Abu Hayyan wa Ibnu Malikin. Nah, ini juga yang dirajihkan, dikuatkan oleh Abu Hayyan dan Ibnu Malik. Wakila ada yang menyatakan innal munada mahdhufun. Ada yang mengatakan pada kalimat ya laita qaumi ya'lamun. Ya, masuk ke huruf juga, huruf laita, harfu tamannin wa nasbin, atau masuk ke fi'il madi ya ra'aka Allah. Ya. Boleh juga berarti kita ngomong, ya. Misalkan saya manggil Mas Manto, ya zawwajaka Allah misalkan. Ya hafidhakallah. Boleh enggak begitu? Berarti ya-nya itu apa? Tanbih menurut Ibnu Malik. Ya, menurut Ibnu Malik. Wakila ada yang menyatakan juga. Ya, ini pendapat yang lain. Qaul yang lain. Innal munada mahdhufun, itu ada munadanya. Terus mana harfu nidanya? Mana munadanya? Mahdhuf. Mahdhuf. Kan harfu nida. Terus masuk ke huruf lagi. Mana munadanya? Mahdhuf yuqaddaru fi kulli maqamin ma yunasibuhu wallahu a'lam. Ini keterangan ini dari, ya, kitab Sujurul Zahab, berarti dari Ibnu Hisham. Ya, dari Ibnu Hisham. Nah, takdirnya apa? Yuqaddaru, berarti dia ditakdirkan, diasumsikan, ya. Ditakdirkan fi kulli maqamin, pada setiap maqam, ya, pada setiap kalimat yang yunasibu, yang sesuai aja. Ya, misalkan saya katakan pada Manto tadi, ya zawajakallah, berarti ya maqamnya yang sesuai, ya Manto zawajakallah gitu. Nah, paham sini ya? Taib. Arabi yang keempat. Aktsaru anwa'il munada wujudan fil Qur'anil Karim, al-munada al-mudafu. Summa al-munada al-alamu. Aksarul munada, mayoritas munada yang wujudan, ya, yang terdapat keberadaannya di Al-Qur'anul Karim adalah munada mudhaf. Ya ahlal kitab, gitu kan? Atau munada alam. Ya, kayak tadi Yusuf, ya. Yusuf a'rid an hadza. Waqad mun ata al-munada an-nakiratu al-maqsudatu. Juga ada datang, artinya terdapat juga munada nakiroh maksudah. Fi qawlihi ta'ala ya sama'u, ya ardu, ya jibalu, ya naru, ya busra. Ya, itu semua munadanya nakiroh maksudah. Mabni ala dom semua. Waja'a binida'i ay. Ya, juga terdapat di Al-Quran dengan nida huruf ay. Ya, fi katsirin minal ayati. Ya. Di banyak ayat. Bi ayyu, ya. Bi ay maksudnya bi ayyu. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun. Bukan ay, afwan ya, ayyu. Kok ay sih? Nah, dengan ayyu. Ya. Taif. Nahu ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas wa huwa awwalu nida'in fil Qur'anil Karim. Ya. Maka ya, itulah nida yang pertama kali di Al-Qur'an Karim. Ya. Di mana? Di surah apa? Hah? La Al-Mudatsir. Ya. Di surah Al-Mudatsir kan? Ya ayyuhal mudatsir gitu kan. Itu ayat pertama menyeru. Kan ikra di situ enggak ada munadanya. Cuman fi'il amar aja kepada Nabi, perintah pertama. Kemudian baru Nabi pulang menggigil zamiluni zamiluni, selimuti aku. Datang lagi ayat berikutnya ya al-muzassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ah, itu munada pertama. Dengan ayyu ya. Tayyib. Fa ayu munada nakiratun maqsudatun. Munada nakira maqsuda ayu. Makanya dia mabni ala dom. Fi mahli nasbin. Wal ha'u litanbih. Ya ayyuha, haknya itu litanbih. Ya. Wan nasu na'tun. An-nas al-kafirun ya yuwal kafirun. Makanya dia marfu, ya kah? Ya. Au badalun. Taib atau badal. Berarti marfu-nya ala apa kalau dia na'at? Berarti dia menaat manutnya kan mana? Ayu. Nah, dia berarti tabi'nya itu, dia mengikutinya itu bukan mengikuti mahal. Bukan mengikuti kedudukan i'rab. Tapi mengikuti lafaz. Ya, paham enggak sini? Baik. Wa amal munada naqiratu ghairu al-maqsudatu wal munada al-syabihu bil mudhofi. Adapun yang tiga yang mansub munada nakiro ghairu maqsudah, munada syabih bil mudhof, munada mud, atau yang dua ini ya. Falam ya. Yarida. Maka tidak terdapat keduanya. Waroda yaridu terdapat. Ya. Yarida fil mudhari majzum bilam wa alamatu jazmi hatfun. Yaridani gitu kan. Falam yarida fil Qur'anil Karim, tidak terdapat di Al-Qur'an illa fi ayatin wahidatin. Kecuali di satu ayat aja. Ya. Dan ternyata itu pun fi ayatin wahidatin muhtamalatin lahuma wa lagairihima. Yang ada juga muhtamalah. Ada kemungkinan juga itu ya untuk munada nakiroh ghairu maqsudah atau munada syabih bil mudhof atau bukan. Contoh, nahu qaulihi ta'ala ya hasratan 'alal ibad. Ya, ya hasratan 'alal ibad. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba. Wa qad qila, ada yang menyatakan innal munada mahdhuf. Munadanya mahdhuf takdirnya ya haula'i. Ya gitu. Ya, ya haula'i tahsiru. Ya. Itu takdirnya. Ya haula'i tahsiru. Hasratan. Berarti hasratannya itu maf'ul mutlak. Ya haula'i tahsiru hasratan. Wahai mereka ya, yang kalian menyesal dengan penyesalan. Fatakunu ya. Maka jadilah hasrah. Ya. Fatakunu hasratun maf'ula mutlakin, menjadi maf'ul mutlak. I know. Ini ada kemungkinan lain, dia bukan munada. Ya, namun dia adalah maf'ul mutlak. Baik. Al-i'rab. Coba dibaca sini. Al-i'rab. Silakan dibaca sini. Siapa? Topik. Bismillah, faqala syarihu rahimahullah ta'ala al-i'rabu al-awwalu ya Dawudu, ya Dawudu ya harfu nida'in, Dawudu munada mabniun ala dhammi li'annahu mufradun alam alamun. Ya gulamu samillahu samillaha, ya gulamu ya harfu nida'in, gulamu munada mabniun ala dhammi li'annahu nakiratan, li'annahu masa nakiratan, nakiratun maqsudatun. Nah, terus sammi fi'lun amrin, amrun fi'lu amrin, fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illati al-ya'u wal kasratu, ala hadfi harfil illati al-ya'i, al-ya'i wal kasratu qablahu dalilun alaihi. Nah, ya. Terus wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Tayyib. Allah lafzul jalalati mansubun 'ala at-ta'zimi. Allahu lafzul jalalati. Ayya Allah ya. Sammillah karena itu. Tayyib. Ya ardu. Ya ardu. Ya harfu nida'in. Ardu munada mabniun 'ala dhommi li'annahu nakiratun maqsudatun. Abla'i. Ibla'i. Ardu bla'i. Ibla'i fi'lun amrin mabniun 'ala hadfin nuni wal ya'ul mukhatabati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ma'aki. Ma'aki na. Ma'u ma'a maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudafun wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Ya qaumana. Ya qaumana ya harfu nida'in. Qauma munada munada mansubun li'annahu mudafun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudafun wa na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Allahumma Allahumma lafzul jalalati munada biadati nida'in mahdhufatun mabniun 'ala dhammi wal mimu al musyaddadati wal mimul musyaddadatu musyaddadatu iwadun 'an harfin nida'i al mahdhufi ya. Allahumma munada biadati nida'in mahdhufatin mabni 'ala dhamm taqdirnya ya Allah wal mimu al musyaddadatu dan mim yang ditasydid Allahumma mimnya itu iwadun an harfin nida al mahdhuf takdirnya ya Allah. Taib at-tamarinu PR. Ya, istakhrij al munada wa bayyin naw'ahu fil ayati at-taliyati. Coba antum keluarkan sebutkan munada dan jelaskan jenisnya dari ayat berikut. Qila ya nuhu ihbit. Bismillah. Sebutkan mana munadanya dan lauknya. Baik. Nah, yang kedua itu manaul munada fil haditsaini at-taliyain at-taliyaini. Ya, perjenis munada dari dua hadis berikut. Ya ibadi kullukum dhalun illa hadaituhu fastashhadu ni ahdikum. Ya, ya abadarrin idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha mata'ahat jiranaka. Jawab a'rif matahtahu khattun fi qaulin nabi. Coba antum i'rab ya kalimat yang ada garis bawahnya di dalam sabda nabi ini ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Nah, antum i'rab. Baik, besok kita masuk ke maf'ulun li ajlihi. Ya. Setelah maf'ul li ajli maf'ul ma'ah. Tuh ya. Besok mudah-mudahan selesai maf'ul ma'ah dan maf'ul li ajri karena itu pendek. Besok hari apa? Rabu ya. Berarti hari Kamis kita mulai mansubat, apa? Majrurat, mahfudat, isim-isim majrur. Nah, hari Kamis. Hari Jumat, hari Sabtu bisa khataman insyaallah. Ya. Bisa khataman. Makan apa Mas Manto? Makan-makan apa? Taib ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.